makna jihad secara bahasa dan juga istilah, dan kemudian pembagian jihad menurut istilah yang akan kita sebutkan nanti, karena ada dua makna. Ada jihad secara umum maknanya apa, ada jihad yang secara khusus maknanya apa, dan masing-masing ada bagian-bagiannya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sampai dua poin ya. Jihad dengan lisan, jihad dengan harta. Nah, pembagian ini yang akan lo sebutkannya adalah jihad betul-betul dengan jiwa dan raga. Ulun pending dulu, kita baca rekap sebentar. Wa yakunul jihadu bima yali. Awalan al-jihadu bil lisani wal qalam bi da'wati al-muslimin wa ghairihim ila at-tamassuk bil islam as-sahih والتوحيد الخالي من الشرك الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بين المسلمين فقال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. Jihad dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, bukan Islam yang salah atau Islam yang difahami secara salah oleh orang-orang di luar Islam. Karena orang Yahudi atau orang Nasrani yang difahamkan kepada mereka Islam itu Islam yang salah. Stereotyping. Jadi dipahamkan kepada mereka Islam yang salah, Islam yang tidak toleran, Islam yang bermakna teroris dan lain sebagainya. Jadi di antara makna jihad, yang pertama jihad dengan lisan dan tulisan, berdakwah, yaitu mengajak umat Islam dan umat yang lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih. Karena kalau misalnya ada orang mengetahui tapi mengetahui Islam yang salah, Islam yang difahamkan kepada mereka secara salah, bukan pemain bola itu ya, Islam secara salah, jadi mereka akan punya uzur, mereka akan punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka dipahamkan secara salah. Harus Islam yang sahih, harus Islam yang benar dulu, firman yang benar, firman yang tentunya benar, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkanku. Apa artinya mendengarkanku di sini? Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat manusia. Dan telah sampai kepada dia risalah. Dan risalah yang sampai kepada dia adalah risalah yang benar. Ini arti yasma'ubi. Saya ulang. Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkanku. Artinya, dia tahu Nabi Muhammad SAW diutus untuk segenap umat manusia bahkan jinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, bu'ithu ilal ahmari wal aswad, aku diutus kepada yang merah dan aku diutus kepada yang hitam. Kata para ahli tafsir atau para ulama menerangkan sabda Nabi Muhammad ini, yang merah maksudnya adalah jin, karena materi penciptaan mereka dari api jadi identik dengan warna merah. Dan yang dimaksud dengan hitam, yang hitam adalah manusia, karena asal usul manusia diciptakan dari tanah dan identik dengan warna hitam. Jadi ini makna, tidak ada seorang pun yang telah mendengarkanku. Artinya telah sampai kepada dia, dia telah tahu atau dia tahu akan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk segenap umat manusia. Dua, telah sampai risalah kepada dia. Yang sampai yang bagaimana? Risalah yang benar yang sampai kepada dia. Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih. Sudah sampai ini. Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkanku dengan makna yang tadi. Di kalangan umat ini, semua umat. Baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepadaku, Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Ancaman neraka dari Nabi Muhammad SAW untuk persyaratan yang tadi. Tahu dan sudah sampai risalah yang benar. Berkata Syekh Al-Albani, kata beliau, jika ada orang belum sampai kepada dia risalah yang benar dari Nabi Muhammad SAW, jadi dia difahamkan oleh orang tua mereka, difahamkan oleh pemuka agama mereka akan Islam yang salah, kata Syekh, maka saya orang pertama yang mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka fahamnya salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan tidaklah kami mengazab hamba kami sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Harus sampai dulu kepadanya risalah Nabi Muhammad yang benar. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang sahih, baru ancaman tadi berlaku. Sama seperti sabda Nabi Muhammad di kitab ini yang kita bahas di awal-awal, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya di neraka dan satu yang hanya masuk surga. Ini ancaman. Tidak ada memastikan, ini ancaman. Kapan ancaman ini berlaku? Jika menyalahi jamaah, karena itulah yang selamat. Ketika ditanya siapa mereka wahai Rasul, al-jamaah. Orang yang mencocoki kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, jika menyimpang, maka dia dapat ancaman ini. Dan kita tidak pernah memastikan. Ini adalah ancaman dari Nabi Muhammad agar semua kita berhati-hati dari menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Masih rekap? Agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam, termasuk di negara kita. Begitu banyak penyimpangan khususnya dalam masalah kesyirikan ini. Dan sangat kita sayangkan tentunya hal ini terjadi di Indonesia. Ulun sebutkan di dua pertemuan yang lalu kalau tidak salah, bahwasanya muslim itu bertauhid, muslim itu orang yang taat beragama, muslim itu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada poin ketiga itu banyak kaum muslimin yang terjerumus kepada dosa. Dosa yang paling besar. dosa yang kalau misalnya seorang melakukannya, semua amalnya hancur. Dosa yang kalau misalnya dia meninggal dan belum bertobat, neraka untuk dia. Allah tidak akan ampuni. Tapi tatanya dosa itu yang kemudian kaum muslimin kita sayangkan terjerumus padanya. Jadi kita harus berjihad dengan lisan dan juga dengan tulisan. Bahkan untuk konteks zaman sekarang, ya mungkin lewat media sosial. Ketika ditanya kenapa harus berdakwah di media sosial, ya anak mudanya lebih banyak main media sosial. Ya disitulah kemudian dakwah juga masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Apa itu? Kesyirikan. Bukan berarti kemudian seseorang bisa berdalil dengan sabda Nabi Muhammad ketika mempersekutukan Allah. Ketika dia syirik, kita nasihati, enggak usah nasihatinlah. Ini kan sudah kata Nabi Muhammad akan ada kesyirikan pada umat ini. Lah saya pelakunya. Enggak gitu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu akan terjadi. Ini adalah wahyu. Bukan berarti kemudian kita menjadi yakni orangnya. Kita harus menjadi orang yang bahkan mengingatkan yang lain agar tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, halaman 10 Bapak, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailum min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailum min ummati al authan. Yang artinya hari kiamat tidak akan tiba sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Dan memang di akhir zaman orang akan berbondong-bondong masuk Islam, tapi setelah itu pula mereka akan berbondong-bondong mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa rujuk di kitab-kitab yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dua hal ini disebutkan detail. Bagaimana orang akan banyak sekali yang masuk Islam dan sinyal itu sekarang sudah ada ya. Di Eropa, di Amerika itu peningkatan orang yang masuk Islam luar biasa tinggi. Tapi nanti di akhir zaman disebutkan sampai mereka yakni berbondong-bondong menyekutukan Allah, bahkan disebutkan sampai bokong-bokong mereka bergetar. Kata Nabi Muhammad artinya saking banyaknya orang berjejal. Ini istilah yang digunakan Nabi Muhammad seperti itu. Karena saking banyaknya orang berjejal mereka untuk syirik. Tapi di akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu rekap. Poin yang pertama. Masih rekap poin yang kedua. Al-jihadu bil-mal wa yakunu bil-infaqi ala nashril islam wa tab'il kutubid da'iyati ilayhi ala wajhi sahih wa yakunu bitawzi'il mal ala al-mu'allafati qulubihim min du'afa'il muslimin litathbitihim wa yakunu bitasni'i wa shira'i al-aslihah والمعدات للمجاهدين وما يلزمهم من طعام وكساء وغير ذلك. Halaman 11 masih rekap. Macam jihad yang kedua, yang pertama dengan lisan dan tulisan dakwah. Yang kedua jihad dengan harta. Yaitu menginfakkan harta untuk menyebarkan dan perluasan agama Islam. Dan ini selalu kita lakukan. Mencetak buku-buku Islam, mencetak Al-Quranul Karim, atas infak kaum muslimin juga. Sebagian berinfak, sebagian mencetak. Lalu kemudian kita sebarkan sama-sama. Dan menceritakan kepada pian bahwasanya beberapa orang yang kala itu tertarik dengan Islam, Ulun kasih mushaf Al-Quran, tapi yang terjemahan, supaya tidak masuk khilaf di kalangan para ulama. Karena kalau sudah mushaf, bahkan hanya yang wudu yang boleh menyentuhnya. Ulun kasih yang terjemahan. Dan alhamdulillah, memang dia akhirnya masuk Islam. Karena basicnya sudah ada ketertarikan dari teman-temannya. Dia anak kuliahan. Dan dia melihat bagaimana teman-teman dia yang muslimah, khususnya yang berjilbab lebar. Bagaimana dia memperhatikan teman-temannya ini, menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya, bahkan yang sampai level pakai cadar. Jadi akhwat itu ngechat saya, "Ustaz, saya fulana, saya non muslim, saya tertarik dengan Islam, saya ingin tahu hukum cadar apa." Langsung nanya hukum cadar. Mbok ya nanya apa hukumnya sholat, gimana syahadat, gitu enggak? "Ustaz, sebenarnya bagaimana detailnya tentang hukum cadar?" Non muslim. Ya saya terangkan apa adanya. Dan kemudian, yakni kala itu saya titipkan mushaf Al-Quran terjemah dan buku-buku basic tentang Islam kepada temannya, "Tolong kasihkan kepada fulana." Mencet pian kayaknya ya. Ulun. Dan waktu itu ulun langsung bikin grup teman-temannya itu yang sekampus, ada 5-7 orang akhwat semua. Saya suruh salah seorang di antara mereka, "Tolong bikin grup semuanya antum dan masukkan saya." Kenapa? Kita atur strategi. Kenapa? Ini amal kita sama-sama. Sampai pokoknya teman kamu masuk Islam. Dan masuk Islam alhamdulillah. Walaupun tentunya 5 atau salah satu di antara 5-6 ini ada dosennya. Ada salah satu dosennya. Dia yang dikucilkan. Karena tugas dia kan ngajar. Tapi kok juga ngajak orang masuk agama yang dia perlu. Dia kasihan, tapi kita kasih support ya. Bismillah lah, pokoknya anda hadapi. Yang jelas ini adalah amal yakni bersama. Sampai kemudian orang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Lanjut. Jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan agama Islam. Mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar. Memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman. Agar tetap memeluk agama Islam. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang kafir. Ya jamaah, ini terjadi di banyak tempat yang terpencil. Jauh dari perkotaan tentunya. Walaupun sangat mungkin juga terjadi di kota besar. Tapi rata-rata sukses kristenisasi itu di kampung. Kenapa? Kepada orang-orang yang miskin. Ulun dulu di Salatiga. 6 tahun di Salatiga. Kalau misalnya kita tahu ada istilah untuk kota Lombok, kota 1000 masjid. Kalau kita kan 1000 sungai. Mereka 1000 masjid. Salatiga 1000 gereja. Anda jalan sedikit ada gereja. Jalan sedikit ada gereja. Itu pusatnya sudah. Kampung-kampung bahkan dusun di dusun. Ini ada kampung, ada desa, ada dusun. Lebih kecil lagi. Artinya penduduknya lebih sedikit lagi. Bahkan mungkin pendidikan lebih minim lagi. Artinya burung aja mungkin gak mau ke situ. Jadi Anda kalau kesana, kalau sudah tidak ada suara burung, nah itu udah dusun tuh. Nah, burung malas cari makan ke situ. Mereka punya gereja di sana. Dan kita sayangkan bisa katakan, ya mereka sukses untuk mengkristenkan kaum muslimin. Siapa? Yang miskin. Harus dibantu. Walaupun terkadang, ya ini menjadi pikiran buat kita, termasuk ulun pribadi. Tapi harus dilakukan. Ada jamaah yang sampai level yang didatangi debt collector udah gak kehitung. Yang terlilit hutang. Yang listriknya mati. Karena lama gak bayar. Yang airnya mati. Ini ngeluhnya ke ustadz. Jadi pian bisa bayangkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pian 1-2 hari gak kejawab, saya berarti lagi pusing. Dan saya carikan donatur. saya carikan donatur. Apa adanya kadang-kadang chattingan mereka saya capture. Dan saya share ke beberapa orang yang saya tahu mereka punya kelebihan harta. Bagaimana Pak? Bisa bantu enggak? Bagaimana Bu? Bisa bantu enggak? Karena ini kebutuhan sangat pokok. Listrik, air, pendidikan anak, kesehatan. Orang tuanya harus operasi, Masya Allah. Iya. Jangan sampai kemudian kondisi kaum muslimin seperti ini diketahui oleh non-muslim dan mereka samber. Karena mereka pendanaannya kuat. Dari mana saya tahu? Dari orang bank. Untuk Kalimantan ini saja, yang di pelosok-pelosoknya, pian tahu dananya dari mana? Langsung dari Vatikan, transferannya. Transferannya bukan dari ibu kota, bukan dari Jakarta, dari Vatikan Roma. Dari mana saya tahu? Saya punya pengajian di bank itu. Orang banknya yang ngomong. Nah sekarang pian tahu. Gak tahu, harusnya gak bisa disebar mungkin ya. Tapi pian sekarang tahu. Bukan dari pusat. Bukan dari gereja paling apa gitu, enggak. Langsung dari pusatnya sana. Dan dengan jumlah yang sangat banyak. Alhamdulillah misalnya kayak sekarang kita tahu Islam sudah berkembang juga di Papua. Tapi sebelum itu mereka yang kuasai. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu seorang tabi'in bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak disebutkan dia jutawan. Mungkin lebih tepatnya milioner, bukan jutawan lagi. Tapi disebutkan dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak pernah memenuhi persyaratan haul. Persyaratan nisab, batas untuk melakukan zakat, dia selalu kena. Kan 42,5 sampai 45 juta kena nisab kita untuk rupiah. Tapi kan syarat kedua harus ayyahula alaihi haul, harus terendap selama setahun dulu dan uangnya tidak pernah terendap. Kenapa? Setiap hari dia keluarkan untuk duat. Setiap hari dia keluarkan untuk para da'i, menyuplai keuangan dan semua kebutuhan para da'i agar berdakwah. Habis uangnya untuk dakwah. Artinya jangan sampai kemudian sebagian di antara kita mungkin berburuk sangka kepada sebagian orang yang kaya di antara kita. Kok gak pernah terlihat dia kemudian menyalurkan zakatnya lewat masjid tertentu, lewat yayasan tertentu, lewat... Bisa jadi tiap hari dia keluarkan, Anda enggak tahu. Seperti layaknya seorang tabi'in bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Masih rekap? Memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam. Memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Agak spesifik ini, karena kita akan mendekati poin yang ketiga, jihad dengan jiwa. Ini untuk orang yang tidak bisa pergi tentunya, tapi dia punya harta. Dia tidak memenuhi persyaratan untuk pergi, tapi dia punya harta. Maka dengan hartanya dia ikut berjihad untuk menyuplai di antaranya peralatan perang untuk kaum muslimin yang pergi berjihad. Dan kita akan bahas pembagiannya. Walaupun kita akan sebutkan dulu, yang beliau sebutkan di sini sangat umum tentang jihad. Memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian, atau keperluan lain yang dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masuk pada bahasan hari ini, kelanjutannya yaitu yang ketiga, al-jihadu bin nafsi. Jihad dengan diri, jihad dengan jiwa raga. Pergi ke medan perang. Entah kita mempertahankan negeri kita yang diserang, atau kemudian kita ingin melakukan perluasan kekuasaan dengan nyerang negeri kafir. Jadi ada dua macam. Ada yang memang karena mempertahankan diri dan ini lebih berat. Karena musuh yang nyerang. Atau kemudian seperti praktek sebagian kaum muslimin dulu, expand. Mereka yang keluar. Tapi apakah langsung? Tidak. Tetap setelah diseru kepada mereka untuk masuk Islam. Kaum muslimin dulu ketika berperang, sama seperti Nabi Muhammad SAW sebelum berperang. Apa? Dakwah dulu. Aslim taslam. Masuk Islamlah kalian, kalian selamat. Enggak mau, bayar upeti. Enggak mau, kita hantam. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu jenis yang memang untuk perluasan kaum muslimin. Tapi untuk yang pertama itu lebih berat. Berjihad dengan jiwa dan raga ke medan perang, tapi untuk mempertahankan negeri. Artinya kita yang sedang diserang, ini jauh lebih berat. Karena berarti kekuatan orang kalau nyerang itu berarti merasa kekuatannya lebih dahsyat, makanya mereka nyerang. Makanya mempertahankan itu lebih, yakni lebih berat. Oke. Perhatikan jamaah. Wa yakunu bil qitali wal ishtiraki fil ma'ariki linusratil Islam. Walitakuna kalimatullah hiya al-'ulya. وكلمه الذين كفروا هي السفلى وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الانواع فقال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم ketiga jihad dengan jiwa yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam, bukan untuk glory diri sendiri, bukan untuk kejayaan diri sendiri, untuk kemenangan Islam agar kalimat Allah la ilaha illallah jaya. Orang yang berjihad tapi supaya dipanggil dia mujahid, orang yang berjihad karena cuma ingin dipanggil dia syahid, neraka Allah subhanahu wa ta'ala menanti. Amalan yang sangat dahsyat pahalanya, tapi kalau niatnya menyimpang sedikit, selesai. Kan begitu. Disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Seorang yang berjihad di jalan Allah, tapi malah masuk neraka. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kejayaan diri sendiri. Ingin dibilang pemberani. Ingin dibilang bahwasanya dia adalah syahid dan lain sebagainya. Bukan untuk tujuan agar Islam jaya, kemenangan Islam, kalimat la ilaha illallah jaya. Bukan. Dan ini di antara definisinya sebenarnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bertempur dan ikut berjuang, berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam dan agar kalimat Allah la ilaha illallah tetap jaya. Perhatikan, ini penting jamaah. Kalau kemudian seorang berjihad untuk ormas, berjihad untuk kelompok tertentu, untuk fanatisme golongan dia, maka percuma. Dan ingat jamaah, yang namanya berjihad harus berdasarkan seruan pemimpin, enggak asal-asalan. Belum lagi kemudian izin orang tua, itu juga persyaratan. Ada orang izin ikut berjihad kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tanya, orang tuamu masih hidup? Masih. Pada kedua orang tua mulah kamu berjihad. Gak usah ikutan. Berbakti ente sama orang tua. Dari situ para ulama mengambil faedah bahwasanya izin orang tua itu nomor satu. Kalau pergi tanpa izin, tak taunya pulang tinggal nama, sia-sia matinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan. Dan ingat jamaah, ini di antara definisi jihad yang khusus. Kenapa? Pergi perang. Dua yang sebelumnya, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, nanti ada jihad-jihad yang lain kita akan sebutkan, pembagian Syekh atau Imam Ibn Qayyim, itu jihad yang lebih umum, mengerahkan daya upaya, mengerahkan semua kemampuan yang kita miliki agar bisa melakukan semua yang Allah cintai dan kemudian bisa meninggalkan semua yang Allah benci. Itu jihad secara umum. Dan yang paling beratnya jihad melawan hawa nafsu. Mungkin salah seorang di antara pian yang bertanya kepada ulun beberapa hari ini tentang berjihad. Dan ulun sarankan yang paling berat itu, di antara perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, itu yang paling berat. Kalau itu belum bisa kita lakukan, jangan ngomong besar untuk jihad di medan perang. Dan kita akan ketahui nanti hukum jihad di sini. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina dan yang lainnya, mereka fardu ain, mereka harus mempertahankan negeri. Bagi kita yang ada di sini, fardu kifayah. Kenapa? Mereka sudah lakukan. Kita bisa support dengan yang lain. Ada saja jamaah, orang yang pesimis ketika kita menggalang dana misalnya untuk membantu kaum muslimin. Ah sudahlah Ustaz, di Indonesia saja masih banyak yang perlu dibantu. Loh, ini bentuk jihad sebagian kaum muslimin, karena mereka hukumnya fardu kifayah, mereka bisa bantu dengan dana. Sebelumnya tentunya dengan doa. Bahkan yang ulun pernah temui langsung ya, orang-orang Palestina, ketika ulun mau pamitan kepada mereka di Masjid Jami Ibrahim di Hebron, kami insyaAllah akan selalu mendoakan kalian. Katanya, terima kasih atas doa kalian. Kami ingin kalian datang melihat. Enggak berjuang. Kami ingin kalian datang melihat kondisi kami. Begitu beratnya hidup kami. Mereka enggak minta kita kemudian juga ikut kayak intifada. Ikut ke Gaza, enggak. Tapi selain doa, ada bantuan yang lain yang kita lakukan. Apa? Yakni moral mereka. Makanya beberapa travel menggalakkan umroh plus Palestina. Mereka senang kita datang. Mereka senang seperti kita, sepertinya kita tuh memberikan perhatian. Padahal cuma datang sholat doang. Tapi mereka suka. Apalagi kemudian kita membawa bantuan dana. Yang tentunya subhanallah ya. Di kepergian ulun tahun lalu tidak ada yakni pengecekan ketat di gerbang itu. Tahun tadi ketat sekali. Makanya harus ulun akali kemarin sebelum memberikan bantuan kepada dari kaum muslimin Indonesia ke mereka. Hampir 100 saya bawa kemarin. Tentunya dalam bentuk dolar sedikit. Hampir 100 juta. Tapi kan kalau misalnya segepok dolar ditaruh di tas, enggak mungkin dong belanja souvenir sebanyak itu. Ini mesti pengen ngasih imam nih. Akhirnya harus diakali. Titip kepada beberapa jamaah untuk dibawakan. Yang mungkin masuk akal bahwasanya uang segini ya uang pribadi lah. Titipkan 1000, 1000, 1000, 1000. Dan ketemu langsung dengan yakni imam besarnya dan kita berikan. Pun kemudian beliau tidak ingin didokumentasikan apalagi dipublis. Karena untuk keselamatan dia dan antum nunjuk saya. Ini untuk keselamatan saya dan Anda. Anda ketahuan ngasih sumbangan ke saya, Anda mungkin enggak bisa datang lagi ke sini. Apalagi sampai posting di Instagram. Wah, bantuan Palestina, peace. Langsung di-ban sama Instagram. Ketahuan ini itu punya mereka kok. Sampai enggak boleh lagi kemudian bawa-bawa spanduk ke dalam, padahal spanduk travel doang. Ya. Karena mereka butuh. Dan untuk yakni kaum muslimin di komplek Al-Aqsa itu ya bisa dibilang menyedihkanlah kondisinya ya, tapi mereka bertahan. Anak-anak kecilnya tetap ceria. layak yang lain juga mereka bercanda di sekitar masjid, tapi tentunya tidak seceria kaum muslimin seperti anak-anak kita. Boro-boro mereka mungkin cuma mimpi untuk kemudian bermain seperti kaum muslimin yang lain. Wallah alam bisa. Jadi ulun bingung, ada orang yang pesimis sekali. Enggak usah lah ustaz, nikah saya langsung ini, face to face. Kaum muslimin Indonesia juga perlu dibantu. Dia yang ngomong ini bantu enggak? Subhanallah. Ini bentuk kaum muslimin menolong kaum muslimin yang lain. Kenapa? Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu ain itu untuk mereka yang di sana memperjuangkan hidup mereka dan negeri mereka. Mati mereka, surga di hadapan mereka karena mereka sedang terjajah. Wallahu alam bisaw. Kembali kepada poin ketiga halaman 11, perhatikan. Jihad dengan jiwa, yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam, bukan kemenangan partai. Untuk kemenangan Islam, bukan kemenangan ormas. Untuk kemenangan Islam, bukan kemenangan pribadi. Perhatikan tujuan berjihad itu. Dan agar kalimat Allah la ilaha illallah tetap jaya, bukan slogan partai, bukan slogan ormas. Sedangkan kalimat orang-orang kafir menjadi hina. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat sahih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perangilah, berjihadlah kalian. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta kalian, jiwa dan juga lisan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ingat, kebencian selalu tertanam di hati mereka. Semuanya bermuka manis kepada kita, maka kita melakukannya hal yang sama. Untuk bermuamalah, no problem. Kita berjual beli, no problem. Tapi dia benci sekali dengan Islam, itulah yang juga ada di hati kaum muslimin. Mereka ingin menyesatkan kita, kita ingin mengislamkan mereka. Jadi sama aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan subhanallah, untuk yang non muslim di Indonesia, mereka harus sangat bersyukur dengan amannya mereka hidup di sini. Iya dong, sangat aman dong, aman sekali. Jadi harus tahu diri Anda, karena yang mayoritas adalah kaum muslimin. Dan subhanallah, jangan ajari kaum muslimin Indonesia untuk toleransi. Bagaimana toleran itu enggak usah diajarin kita. Kenapa? Kami sudah biasa hidup. Dan di samping kanan kiri kita, non-muslim, no problem. Karena di antara makna toleransi yang kita berikan, al-kafirun. Surah al-kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami yang mayoritas membiarkan kalian beribadah semau kalian. Kurang apa? Jadi jangan recokin lagi kaum muslimin. Sudah sangat baik kaum muslimin kepada Anda. Kenapa? Karena ajaran Nabi kami begitu. Sama kucing aja kami harus memberikan belas kasih. Sama binatang saja kami harus berikan belas kasih. Bahkan gara-gara binatang saja kami zalim, kami masuk neraka. Apalagi dengan manusia. Seorang wanita masuk neraka karena dia zalim dengan seekor kucing atau kepada seekor kucing. Anda enggak usah ajari kami toleransi. Agama kami lengkap. Nabi kami ajarkan lengkap untuk memberikan kasih sayang kepada semua orang. Bahkan binatang, termasuk Anda yang non-muslim. Kalau misalnya ada satu dua orang di kalangan kaum muslimin sikapnya kasar, sikapnya keras, bahkan mungkin menyusahkan hidup Anda, jangan samaratakan ke semua kaum muslimin Indonesia seperti itu, kan enggak boleh. Tapi yang pencuri kan, rata-rata pencuri sendal di masjid kan muslim. Lah yang ke masjid siapa? Coba ente ke masjid, mungkin ente nyuri. Anda berbicara di negara yang mayoritas Islam. Dan Anda bicarakan aling sendal di masjid. Ya mestilah muslim yang nyuri. Kenapa itu kemudian jadi standar? Yang koruptor muslim, yang nyuri muslim, muslim. Lah mayoritas muslim gimana dong? Coba kembalikan ke negara yang mayoritas kafir. Semua yang jahat kafir. Ya kan gak cocok membuat perbandingan seperti itu. Di setiap agama mesti ada orang errornya. Di setiap agama apapun mesti ada yang gak benernya. Tapi apakah kemudian karena perlakuan atau perbuatan satu dua orang di kalangan kaum muslimin Anda pukul rata seperti itu semua kaum muslimin? Gak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata beliau hafizullah ta'ala, وحكم الجهاد في سبيل الله على أنواع. أولا فرض عين ويكون ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كفلسطين التي اغتصبها اليهود المجرمون فالمسلمون المستطيعون آثمون حتى يخرج اليهود منها ويعيد المسجد الأقصى للمسلمين بما يستطيعون من المال أو النفس. Adapun hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Pertama, fardu ain, artinya setiap orang wajib. Setiap individu wajib. Itu artinya fardu ain. Beda dengan fardu kifayah, artinya fardu kifayah, kewajiban yang cukup. Maksudnya jika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, gugur hukumnya untuk yang lain. Contoh mudah seperti sholat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Makanya kan biasa broadcast adalah fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, maka untuk yang lain gugur. Walaupun sangat rugi kita ketika ada sebagian kaum muslimin meninggal, kemudian kita tidak menghadiri sholat jenazahnya, tidak mengantarkan sampai kuburannya, itu rugi. Karena pahalanya sangat besar. Tapi jika sudah disolatkan, maka selesai. Inilah juga sebagai dalil penguat bahwasanya tidak semua orang yang meninggal, itu kemudian kita sholatkan sholat gaib. Sholat di pojokan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nanti sholat apa? Sholat gaib. Siapa? Teman anak di Afrika mati. Kalau misalnya teman anda itu di negerinya tidak disolatkan orang, silahkan anda sholat gaib. Kalau dia di sana sudah disolatkan orang, ente gak perlu sholat gaib. Itu pertama. Kedua, siapa teman anda ini? Orang ternama kah? Atau rakyat jelata seperti kita? Nabi Muhammad melakukan ya hanya kepada orang yang besar. Iya kan? Nabi Muhammad melakukan salat gaib hanya untuk orang yang besar. Untuk seorang raja. Makanya dulu kami ketika di Madinah dapat info Syekh bin Baz meninggal, Syekh Uthaymin meninggal. Di Masjid Nabawi salat gaib. Kenapa? Syekh. Yang meninggal orang hebat. Seperti itulah praktek Nabi Muhammad ketika salat gaib. Yang hebat, yang berbuat banyak untuk kaum muslimin, yang punya sumbangsih besar untuk kaum muslimin, bukan rakyat jelata kayak kita. Maka waktu itu salat gaib di Masjid Nabawi, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Albani, salat gaib. Kenapa? Yani karyanya untuk kaum muslimin sudah tak bisa diragukan lagi. Jadi dua bahasan itu untuk salat jenazah, salat gaib ya. Pertama, disolatkan atau tidak di sana. Jika tidak, ya silahkan anda solatkan gaib. Yang kedua bahasannya lebih penting lagi. Apakah dia ya seperti kita aja, biasa, standar. Karena yang Nabi Muhammad lakukan hanya kepada orang yang tentunya memiliki yakni sumbangsih besar untuk kaum muslimin, agar orang tahu siapa yang meninggal tersebut hingga kita solatkan. Bahkan dari jarak yang jauh. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Kita ulang. Adapun hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Satu, fardu ain. Secara individu masing-masing wajib melakukan. Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negeri Islam, wajib dihalau. Ini yang Allah sebutkan tadi, mempertahankan negeri. Yang namanya jihad dengan definisi yang khusus itu pergi ke medan perang melawan musuh untuk menegakkan kalimat Allah agar jaya, dan sebelumnya telah diserukan agama Islam. Itu definisi khusus untuk jihad. Dan macamnya ini salah satunya. Apa itu? Mempertahankan negeri. Artinya kita sedang diserang. Yang kedua, menyerang. Tapi ini yang lebih berat. Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam, wajib dihalau. Agresor-agresor Yahudi misalnya, yang merampas tanah umat Islam di Palestina. Bahkan ya, di Hebron itu ya, ada masih beberapa titik yang sebenarnya mirip kaum muslimin dan mereka tinggalkan. Kenapa? Karena dikepung. Artinya kalau misalnya kita bayangkan ini sini komplek kaum muslimin, di luarnya telah dikelilingi oleh kompleks semuanya orang Yahudi. Mana nyaman kita di dalam situ? Dan itu ada di Hebron. Dan ketika datang ke sana seperti kota mati. Karena enggak semuanya pergi, masih ada yang diam, tapi seperti kota mati. Dan mereka pos kamlingnya itu rata-rata yang pakai tower. Bukan pos kamling yang di bawah sejajar dengan kita, enggak, tinggi di atas. Gini terus semuanya. Macam-macam sedikit mereka dor. Ya penakut memang. Di Quran disebutkan mereka memang penakut. Beraninya di balik tembok. Jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat keamanan yang kita miliki ini harus disyukuri. Kita tidak pernah tahu ini sangat nikmat sebelum melihat kaum muslimin yang seperti itu. Susah hidupnya. Bahkan jamaah, anak mudanya itu kalau subuh banyak yang tidak ke masjid. Ya. Kalau anda dapatkan anak-anak muda ke masjid, ulun dapatkan mereka ke masjid, rata-rata bukan asli orang Palestina, mesti pendatang atau turis seperti kami. Karena mereka matanya, kulitnya sudah ketanda ini orang Palestina. Kalau subuh ke masjid mereka tahu, oh ini pemuda-pemuda yang bahaya. Hanya pemuda yang dahsyat yang memang bangun subuh dan ke masjid. Akhirnya mereka lakukan di komplek, ada musola-musola di komplek mereka lakukan. Ada beberapa musola. Al-Aqsa itu komplek besar. Di dalamnya ada 5 masjid. Di komplek itu yakni terbagi menjadi 3 agama. Pemukimannya dan juga tempat perdagangannya, 3 agama. Di bagian kaum musliminnya tentunya ada beberapa musala kecil. Mereka di sana. Saya bertemu dengan salah satu di antara mereka, dia asli orang Palestina. Ketemu di masjid sampai kemudian ngobrol, kemudian syuruk, kita salat, keluar sama-sama. Begitu keluar masjid dia ngajak ngomong bahasa Inggris. Lah, tadi kan kita ngobrol bahasa Arab. Saya lebih lancar bahasa Arab. Bahasa Inggris, yes no sama no smoking doang. Anda katakan, saya katakan, katakan dalam bahasa Arab. Bukankah Anda tahu saya pandai berbahasa Arab? Bahasa Inggris saja dia, sampai jalan keluar sampai ke gerbang. Begitu keluar, dia traktir saya, kemudian makan makanan khas Palestina, baru dia cerita. Saya orang asli sini. Saya pemuda sini. Cuman kalau saya berbicara dengan Anda tadi bahasa Arab, mereka tahu saya asli orang sini. Karena memang rada bule dia. Cuman dia orang Palestina. Matanya biru. Dia bercerita. Saya harus seperti itu tadi. Mohon maaf katanya. Sampai sekarang saya masih cicatan. Muhammad. Dan mungkin kalau Anda perhatikan Instagram saya posting. Waktu itu kita beli gorengan. Gorengan ala Palestina lah ya. Saya kamera yang jual gorengan kemudian ke dia. Tapi kocaknya dia kayak gini. Jadi wajahnya memang ke bule-bulean. Kalau bule itu perempuan ya. Kalau laki-laki pak le. Wajahnya ke bule-bulean. Makanya dia ingin mengelabui para penjaga yang di luar gerbang, yang semuanya orang Yahudi, supaya diketahui dia adalah turis. Padahal dia orang Palestina. Tapi dia ingin sholat di masjid. Sampai seperti itu jemaah. Sampai seperti itu perjuangan pengen sholat ke masjid. Lah kita subhanallah aman, tentram, azan berkumandang, nyaman. Tapi kita tidak datang. Apalagi misalnya anak-anak kampus yang di sini ada asramanya enggak? Ada. Nah, ya harusnya lebih mudah lagi untuk ke masjid karena apa? Dekat. Dan kalau misalnya teman-teman yang di luar ya, pengen cari rumah, pengen cari kontrakan, cari yang dekat masjid. Itu di antara cara menjaga kita agar kita mudah ke Baitullah lagi, ke rumah Allah. Jangan cari yang jauh. Tapi sana murah, enggak apa-apa, cari yang rada dekat masjid. Bahkan mungkin yang bisa Anda capai dengan berjalan kaki. Kenapa? Anda akan semangat ke masjid, kenapa? Dekat. Di sisi yang lain Anda malu kalau enggak ke masjid, kenapa? Dekat. Berarti kalau misalnya dekat Anda enggak ke masjid, hati Anda yang jauh. Ada orang berjuang ke masjid sampai seperti itu. Sampai harus mengelabui orang Yahudi dengan berbicara bahasa Inggris saya. Oh aja. Wallahu a'lam bissawab. Udah sejam ya. Ulun tutup dengan hukum ini. Kemudian di pertemuan ke depan saya tidak lanjutkan bagian ketiga dulu. Saya pengen bahas masalah tetap masalah jihad. Tapi dari kitab Al-Jihad fil Islam. Ulun baca ini dulu. Karena ulun ingin pian tahu pembagian jihad dari Imam Ibn Qayyim yang jauh lebih detail. Walaupun ulun akan sampaikan tentunya ringkas ya. Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam wajib dihalau. Agresor-agresor Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di Palestina. Maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan, jika berpangku tangan, ikut berdosa. Sebelum mengusir orang-orang Yahudi terkutuk itu dari wilayah Palestina, harus berjuang mereka mempertahankan negeri. Dan subhanallah dengan kondisi mereka seperti itu, setiap tahun ribuan penghafal Al-Quran mereka cetak. Dan itu yang bikin orang-orang Yahudi takut. Ribuan anak-anak kecil hafal kitab suci Al-Quran. Dan subhanallah mereka diberikan yakni keutamaan pada wanita-wanitanya. Sepertinya ya, keutamaan buat mereka ya. Mudah melahirkan. Mudah hamil, mudah melahirkan. Wanita-wanita Palestina. Hingga terus anak-anak mudanya yakni subhanallah. Dan ada di Palestina itu satu tempat yang sangat masyhur di dunia dengan perempuan yang sangat cantik-cantik. Dan Anda boleh menikahinya. Mereka mau jadi dua, tiga atau empat. Tapi enggak boleh dibawa pulang. Lanjut jemaah. Mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Kedua, kita bahas yang global dulu ini ya. Mudah-mudahan pekan depan lebih detail. Fardu kifayah artinya hukumnya ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, gugur untuk yang lain. Jika sebagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti kita tidak wajib kemudian berjuang di Palestina, karena mereka berjuang untuk jiwa dan negeri mereka sendiri. Kita support dengan yang lain. Seperti berdakwah, mengembangkan misi Islam di negara-negara Islam, ini yang kita lakukan. Sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barang siapa menghalangi jalan dakwah ini, ia harus diperangi. Hati-hati tuh yang suka halang-halangi. Nanti Anda diperangi kaum muslimin. Sehingga dakwah Islam dapat berjalan dengan lancar. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan faedah dari kitab Al-Jihad fil Islam karangan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, dengan definisi Islam, definisi jihad secara bahasa dan syariat, pembagian jihad umum dan khusus, kemudian macam-macam jihad umum dan khusus kita akan sebutkan, yakni di pertemuan yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ini secara umum saja. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara melawan hawa nafsu sendiri sedangkan kita sudah lama mengaji? Melawan hawa nafsu itu dengan kesabaran. Melawan hawa nafsu itu harus dengan kesabaran, dan ini harus dilatih. Jadi hawa nafsu harus dilawan dengan kesabaran, syubhat harus dilawan dengan ilmu. Dua hal ini harus berbarengan. Karena sabar itu adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Tapi sabar itu juga adalah sabar ketika meninggalkan kemaksiatan yang identik dengan hawa nafsu. Jadi sabar itu bukan dalam menjalankan ketaatan saja kita sabar. Karena semua ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah itu sangat butuh kesabaran karena berat. Tapi ingat, meninggalkan kemaksiatan pun perlu kesabaran. Dan yang ketiga, kesabaran itu adalah pada musibah yang menimpa kita. Ada tiga macam sabar. Sabar ketika taat, sabar ketika bermaksiat atau meninggalkan maksiat, dan sabar ketika tertimpa musibah. Yang sabar itu hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Semua. Hatinya tidak bergumam, hatinya tidak yakni benci sama Allah. Lisannya tidak mengumpat kepada Allah. Anggota badan juga kemudian tidak. Yani seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau misalnya mereka mendapatkan musibah, wah seperti orang gila. Tidak. Harus sabar. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus nih. Ustaz, kenapa tidak kita perangi saja orang yang berbuat musyrik? Salah nih. Tidak. Orang yang berbuat kesyirikan. Karena musyrik itu pelaku berarti. Atau menghancurkan tempat mereka melakukan kemusyrikan. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kapan? Ketika punya kuasa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibenci orang itu, yang di sini akan dibahas di poin berapa? Wahhabi nomor berapa? Itu bahasan yang nanti-nanti mungkin ya. Di nanti-nanti untuk tidak dihadiri. Bagian 11, pengertian Wahhabi. Ya, nisbat kepada beliau. Pembaharu Islam tahun 1200-an Hijriah. Yang menghancurkan kesyirikan dan menegakkan tauhid di negeri Saudi Arabia. Dan dakwah beliau sukses dan diterima oleh penguasa. Akhirnya ada power. Akhirnya mengingkari kemungkarannya dengan power. Kalau kita enggak punya, maka turun level. Dengan apa? Dengan lisan. Inilah yang kita lakukan. Mendakwahi teman, mendakwahi keluarga. Kenapa? Kita enggak punya power. Coba punya gitu ya, jadi gubernur, jadi wali kota. Oh, hancurin semua. Yang paling pertama dihancurin, monyet itu. Iya. Miliaran habis bikin monyet doang. Monyet garu-garu lagi. Keluar air. Pengen kayak Singapura. Aduh, kalau pengen bikin monumen, monumen apa kek? Tugu apa kek? Yang jangan bentuknya, yakni hewan atau makhluk yang bernyawa. Hantu bertantu isinya. Itu sejak zaman dua wali kota sebelumnya sudah mereka canangkan. Gagal-gagal, sekarang berhasil. Berkaitan dengan jihad, bukankah yang dilakukan ISIS merupakan bentuk ekspansi? Mereka berjihad juga karena sesuai pemimpin mereka di mana letak kesalahannya. Pemimpin mereka, bukan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin yang mereka buat. Khalifah yang mereka buat. Dan beberapa ditemukan dari tentara-tentara ISIS rata-rata bertato, dan itu menunjukkan bagian dari Amerika, bagian dari Yahudi. Orang mungkin melihatnya dia adalah Islam, dia Khawarij. Pemahaman singkat tentang Khawarij. Bahwasanya bagi orang-orang Khawarij, yang namanya iman itu harus full 100% atau tidak ada sama sekali. Dan ini mustahil. Tapi itulah prinsip mereka. Harus ada 100% iman itu atau tidak ada sama sekali. Akhirnya ketika harus bersikap kepada sebagian kaum muslimin para pelaku dosa, sikapnya sangat keras. Sekali orang itu melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam, kekal di api neraka. Bayangkan muslim mereka begitu kan. Jadi tidak aneh kalau mereka kemudian membantai kaum muslimin. Muslim mereka begitu kan. Sekali muslim itu melakukan dosa, keluar dari Islam, kafir. Kayak dia gak pernah berdosa aja. Bahaya jamaah. ISIS itu Khawarij. Dan mereka mengikuti kata pemimpin-pemimpin yang mereka bikin sendiri. Yang ulun maksudkan tadi misalnya, ketika kita, presiden kita misalnya, kaum muslimin yang di atas 17 tahun, kita semua pergi ke negeri fulan, kita bantu mereka berjihad. Pergi kita. Kenapa? Itulah perintah pemimpin namanya. Pemimpin negara. Bukan partai. Bukan ormas. Bukan kelompok kecil. Di antara, yakni negeri yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan bahas lebih detail berkaitan dengan jihad. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan jihad juga dengan yakni jiwa dan juga raga. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.